Tiada baris kata yang dapat kulafaskan untuk ku gambarkan erti pengorbananmu. Tiada syair indah termampu ku ciptakan yang setanding indahnya belai kasihmu.